غالبا خلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang hamba. Bagi setiap hamba wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Makna berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma sebatas berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah saja, akan tetapi mengamalkannya setelah dia memahaminya dengan benar. Disinilah letak perbedaan orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang cuma mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada zaman sekarang kita temukan seluruh golongan Islam mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana semestinya. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Yaitu fahami dia sebagaimana yang difahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Makanya dalam sholat kita selalu berdoa minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus. Kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Yaitu siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Pada saat Al-Fatihah turun, pada saat ayat itu turun, tidak ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selain Rasul dan para sahabatnya. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Tidak ada orang yang diberi nikmat oleh Allah pada saat tersebut kecuali Rasul dan para sahabat. Kata-kata an'amta fi'il madhi dalam bahasa Arab. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, bukan orang-orang yang engkau berikan nikmat begitu saja, tapi telah, ada kata-kata telah. Telah diberikan nikmat oleh Allah pada umat-umat sebelumnya, yaitu para rasul, para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Adapun pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang-orang yang telah diberikan nikmat kecuali umat rasul dan para sahabat di saat itu ayat turun. Makanya kita minta kepada Allah jalan yang lurus, itu jalan mereka, jalan rasul dan para sahabat, orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, wajib bagi seorang muslim menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya dan memahaminya dengan pemahaman Rasul dan para sahabat, tidak dengan pemahaman siapapun selain daripada pemahaman mereka. Tidak fanatik dengan golongannya, tidak fanatik dengan pemikiran gurunya, tapi dia menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tumpuk hatinya. Di sana dia berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam Islam kebanyakan. Saya bukan katakan seluruh, tapi kebanyakan penyimpangan-penyimpangan tumbuh dalam Islam. Munculnya sekte-sekte dalam Islam bukan karena mereka tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan, tapi karena kebanyakan mereka tidak memahaminya dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Inilah sebab penyimpangan tersebut terjadi. Dan itu bukanlah shiratal mustaqim, karena shiratal mustaqim adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, itu jalan Rasul dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita kembali ke jadwal kajian kita pada hari ini, yaitu bagian dari kitab Bulughul Maram. Sedikit saya memberikan keterangan, kitab Bulughul Maram adalah kitab hadis, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan disusun per bab. Disusun per bab. Adapun bab yang kita kaji masuk dalam kitab Al-Buyu', permasalahan jual beli. Di sini pengarang kita mengumpulkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau cuma menyebutkan judul, kemudian menyebutkan hadis-hadisnya tanpa ada mengomentari permasalahan-permasalahan yang dikandung oleh hadis-hadis tersebut. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab al-ghasab. Al-ghasab salah satu hukum dalam syariat Islam. Al-ghasab, definisinya al-istila ala malil ghair, qahran bighayri haqq. Al-ghasab secara bahasa Arab itu menguasai milik orang lain secara paksa dengan tanpa hak. Menguasai milik orang lain secara paksa dengan tanpa hak. Dalam terjemahan, buku terjemahan dulu dan malam diartikan wakaf rampasan. Iya betul sana. Rampasan. Secara maknanya, secara bahasa Arab itu menguasai milik orang lain secara paksa dengan tanpa hak. Mungkin maknanya rampasan kurang lebih. Nah, di sini muslimin rahimahumullah, kita akan terangkan kuncinya. Pertama, menguasai milik orang lain. Kata-kata menguasai milik orang lain, maka tidak termasuk di sana kalau seandainya seseorang menguasai milik dia dengan cara paksa. Umpama si A punya harta, kemudian harta dia dicuri oleh pencuri. Pencuri tersebut kita namakan si B. Suatu hari si A melihat harta dia tersebut ada pada si B, lalu dia ambil dengan cara paksa. Maka ini tidak dinamakan rasuah. Kenapa? Karena ini adalah harta milik dia. Ini bukan rasuah. Kemudian kata-kata secara paksa, mengambil milik orang lain dengan secara paksa, maka bukan termasuk daripada rasuah dengan kata-kata pencuri atau maling. Karena maling dia mengambil bukan secara paksa, akan tapi dia mengambil dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi. Makanya dalam bab fikih ada bab ghasab dan ada bab sariqah, pencuri. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, yang kita bahas sekarang itu bab ghasab, pencurian atau maaf dengan cara paksa, dengan tanpa yang hak. Dan ini haram hukumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hajjatul Wada, di pada Arafah, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu haram sebagaimana haramnya hari ini di negeri ini dan pada bulan ini. Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta milik saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, atau merusak kehormatan saudaranya. Makna merusak kehormatan saudaranya itu dengan menghinanya atau menghibahnya, menggunjingnya. Dan dia adalah haram dan termasuk daripada dosa besar. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Baiklah, ma'asyar muslimin wa rahimakumullah, di dalam bab ini pengarang buku kita menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor 767 dalam urutan kitab saya. Hadis dari Sa'id bin Zaid. Saya bacakan hadisnya. Wa 'an Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala 'anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. حديث سبحانه yang kita dengar dari sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Sahabat mulia. Dan hadis diriwayatkan oleh dua orang imam Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a shibran min al-ardi dhulman tawaqahu Allah iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal, siapa yang mengambil satu jengkal tanah dengan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan satu jengkal tersebut kepadanya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Menggaungkan 7 lapis bumi padanya pada hari kiamat. Di sini ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam permasalahan terjemahan bahasa Arab. Pertama, barang siapa yang mengandung satu jengkal bumi, kemudian balasannya tawwakahullah, Allah akan kalungkan. Tawwak ini fi'il madhi, menunjukkan secara bahasa Arab menunjukkan telah, padahal dia belum terjadi. Allah telah kalungkan kepadanya, padahal dia belum terjadi. Ini terjemahan secara apa? Makanya bukan demikian dalam ilmu bahasa Arab. Maksudnya di sini Allah pasti. Apabila digunakan fi'il madhi untuk sesuatu yang belum terjadi, maka maknanya pasti. Di dalam terjemahan sering diartikan niscaya, tapi ini kurang tepat, karena niscaya kurang lebih menegaskan. Nah, tapi dia lebih tegas, Allah pasti akan kalungkan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Ini faedah, ini keuntungan mempelajari bahasa Arab. Ini keuntungan mempelajari bahasa Arab. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makin seseorang mempelajari bahasa Arab, memahaminya, mendalaminya, maka dia makin merasakan nikmatnya Al-Quran, merasakan mu'jizatnya Al-Quran, merasakan dalamnya makna Al-Quran. Karena tidak ada satu huruf pun daripada Al-Quran kecuali terdapat di sana hikmah yang sangat luar biasa sekali. Dari mana seseorang mengetahuinya? Dia ditinjau dari sisi tafsirnya, dari sisi ketinggian bahasanya. Ketinggian bahasa mesti didalami dengan bahasa Arab. Makanya Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, kala beliau diuji dan ditanya apa tafsir daripada surah Al-Fatihah, apa kata rawi yang meriwayatkan kisah tersebut, demi Allah tidak ada suatu huruf pun kecuali dia ada ilmunya di sana. Tidak ada suatu huruf pun daripada surah Al-Fatihah kecuali dia ada ilmunya di sana, dan ditanyakan maknanya. Kenapa di sini pakai fi'il madhi? Kenapa tidak fi'il mudhari? Ada apa dengan alif lam di sini? Allah Akbar. Ini kayanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Maka paham merugi orang-orang yang mempelajari agama cuma dengan bahasa terjemahan. Karena bahasa terjemahan adalah bahasa manusia, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyara muslimin wa muslimat rahimakumullah, di dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah, maksudnya tanahnya ukurannya sedemikian, kemudian dilebarkan. Istilah kita pagarnya berjalan, kok ada pagar berjalan? Ambil tanah, merubah pasok tanah. Kata hadis, barang siapa yang mengambil satu jengkal. Lalu bagaimana dengan orang yang ngambilnya enggak satu jengkal tapi setengah jengkal? Apakah termasuk dalam ancaman hadis ini? Kalau mengambil satu jengkal, ancamannya jelas. Lebih dari satu jengkal, otomatis lebih besar lagi. Bagaimana dengan orang yang mengambil cuma setengah jengkal? Apakah dia termasuk dalam ancaman hadis ini? Apa jawabannya? Jawabannya iya. Dari mana tahunya? Dari ilmu bahasa Arab. Karena kata-kata syiburan di sini termasuk dalam uslub mubalaghah, berlebih-lebihan. Bukan yang dimaksud maknanya, tapi berlebih-lebihan. Apa dalilnya? Firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zalzalah, kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Walaupun sebesar biji zarah, dia akan lihat akibat daripada kejahatannya. Walaupun sebesar biji zarah, dia akan melihat akibat daripada kebaikannya. Nah, pengajian kau bukan sebesar biji zarah lagi, besar daripada biji zarah. Dia dihukumi akibatnya. Karena dalam seluruh bahasa Arab, tidak ada tidak menunjukkan artinya. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, kata Allah ayat yang ke-80, "In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Yaitu ayat mengenai tidak boleh kita minta ampun buat orang musyrik yang sudah meninggal. Jadi apabila ada orang musyrik meninggal, tidak boleh kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah dosanya." Dia sudah mati musyrik. Tidak perlu lagi kita ampun, karena dia sudah ada keputusannya masuk dalam neraka. Nah, masyarakat muslimin, kata Allah, "In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum." Jika seandainya engkau minta ampun buat orang musyrik yang sudah mati tersebut sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan ampunkan buat mereka. Maksudnya bukan cuma 70 kali, tapi kalau 71 biarpunnya tidak. Maksudnya berapapun juga, walaupun 70 kali, Allah tetap tidak mengampunkan buat orang musyrik. Ini maknanya dari sisi bahasa. Mu'min, barang siapa yang mengambil satu jengkal bumi mu'min dengan kezaliman, atau dalam keadaan zalim, atau mengambil dengan kezaliman, atau disebabkan kezaliman. Sini ada tiga maknanya, karena ada tiga i'rabnya dalam ilmu bahasa lagi. Masya Allah. Pertama, dia bisa jadi hal, bisa jadi na'at, bisa jadi maf'ul li ajlih, yang belajar bahasa Arab. Tulis. Bisa jadi hal, bisa jadi na'at, bisa jadi maf'ul li ajlih. Barang siapa yang mengambil satu jengkal daripada bumi atau dari tanah sebanyak dengan kezaliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengkalungkan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Yang pertama, haramnya mengambil hak orang lain, banyak maupun sedikit. Ini jelas. Terlebih khusus mengambil tanah. Ini merubah patok tanah. Ini hukumannya besar sekali. Hukumannya sangat besar sekali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hadis di dalam permasalahan ini. Banyak saudara-saudara kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang kecil. Dia adalah permasalahan yang besar. Lihat masyarakat muslimin. Rasulullah menerangkan hukum ini di saat beliau masih hidup, di saat mereka tinggal di mana? Di mana Rasulullah tinggal? Di Madinah, di tengah padang pasir. Bukan di negeri yang padat penduduknya, yang mahal harga tanahnya. Tidak. Sehingga kebiasaan orang-orang dahulunya, orang Arab dahulu, apabila mereka ingin memberikan batas tanah, bagaimana caranya? Umpamanya si A seorang musafir ketemu mata air. Ketemu mata air. Kemudian maka ayat tersebut dia kali, dia jadikan sumur. Kemudian dia kasih makan, dia kasih makan sendiri, ini tanah milik saya. Atau ada tradisi lama, apabila mereka ketemu tanah atau ingin bikin tanah, maka tanah tersebut milik dia, luasnya dari mana ukurannya? Dari ukuran sekuat dia melempar batu. Jadi tanah berasaan tersebut murah. Padang pasir terbentang, sampai sekarang juga demikian. Banyak padang pasir. Makanya bahkan 2/3 kalau saya tidak salah, 2/3 daripada negeri Saudi Arabia tidak dihuni oleh manusia. Tidak dihuni oleh manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, akan datang hukum Allah jelas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu ketetapan. Dan Allah tahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tidaklah Rabb kamu lupa. Allah menetapkan suatu ketetapan di padang pasir dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tinggal di kota yang padat. Allah Allah. Ini menunjukkan Allah Maha bijaksana. Faedah yang kedua, seseorang yang memiliki tanah, maka dia juga yang memiliki apa yang ada di bawah tanah tersebut. Ini secara hukum Islam ya, saya berbicara hukum Islam, bukan hukum undang-undang lainnya. Secara hukum Islam, kalau seandainya ada negara Islam, seseorang yang memiliki tanah, maka dialah yang memiliki apa yang ada di bawah sampai 700 bumi. Keterangan dari mana diambil tersebut? Yaitu dari hadis. Ya, barang siapa yang mengambil satu jengkal, maka maknanya dia mengambil satu jengkal sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke 7 lapis bumi. Maka akan dikalungkan hal tersebut pada dirinya pada hari kiamat. Dan milik dia juga, faedah selanjutnya, apa yang ada di atasnya sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang pertama. Ini hal yang penting ya, ikhwan sekalian azzakumullah. Hal yang penting yang di sini akan melahirkan hukum fikih, hukum-hukum fikihnya. Dari sini pula seseorang nanti akan menganggapnya penting, karena ada kadang suatu ilmu bagi si A menganggapnya penting, bagi si B nyantai aja. Oh, ada kaitan sama saya nggak punya tanah. Enggak, pelajari ilmu lillahi ta'ala, anggap dia suatu hal yang besar, agungkan ilmu. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan padanya, dia akan mengagungkan ilmu, dia akan menganggap besar ilmu. Allah jadikan ilmu sebagai ayat Allah yang ada dalam badannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Dan dia adalah tanda-tanda yang jelas, yang telah tidak ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya menemukan para penuntut ilmu, para hadirin yang apabila berkaitan dengan dirinya, dia baru nguping. Kalau enggak, nyantai aja. Ini bukanlah tanda-tanda kebaikan. Kembali ke kajian kita. Dari hadis tersebut muncul suatu hukum bahwasanya seseorang yang memiliki tanah, maka dia juga yang memiliki apa yang ada di bawahnya dan apa yang ada di atasnya. Kalau seandainya di bawahnya ada bank tambang, maka dia itu adalah miliknya. Atau muncul hukum fikih, tidak boleh bagi seseorang memasukkan barang di bawah tanah milik orang lain. Namanya dia masukkan selang. Paham selang? Atau masukkan saluran air, kecuali dengan izin pemilik tanah tersebut. Ini hukum fikih. Jadi dia berhak untuk menolaknya. Ini dalam syariat Islam. Begitu juga tidak boleh bagi orang lain meletakkan sesuatu di atas tanah milik orang lain. Pokoknya dia punya pohon, kemudian daunnya tersebut melebar hingga masuk ke anak tetangganya. Itu tidak boleh bagi dia, haram baginya. Dan tetangga yang tersebut berhak untuk menebas pohon tersebut. Ini kalau berbicara secara hukum Islam. Allah. Kemudian kaidah selanjutnya, di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya bumi tujuh lapis. Bumi tujuh lapis. Dan juga diperkuat atau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada ayat yang menerangkan hal demikian, cuma Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, kata Allah, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum. Dan Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi sepertinya, yaitu 7 langit. Faedah selanjutnya yaitu kondisi hari kiamat tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia. Tidak bisa dikiaskan dengan kondisi dunia. Ini masalah iman kepada hari akhir. Termasuk bab iman kepada hari akhir. Tidak boleh selalu mengkiaskan di mana digantungkan 7 lapis bumi. Saya orangnya pendek, tinggi saya cuma 1 meter. Itu pun kotor. Mau dilapiskan 7 langit, 7 lapis bumi, gimana? Gak mungkin, gak masuk akal. Kalau masuk hadis ditolak, tidak. Permasalahan dunia tidak bisa dikiaskan dengan permasalahan akhirat. Sebagaimana pada hari kiamat tersebut terdapat dalil dari Rasulullah SAW, yaitu seseorang bisa mendengar sesuatu yang jauh sebagaimana dia bisa mendengar sesuatu yang dekat. Dia melihat sesuatu yang jauh sebagaimana dia bisa melihat sesuatu yang dekat. Sehingga orang-orang yang berdosa dipermalukan oleh Allah di hadapan makhluk dan dilihat oleh seluruh makhluk pada saat tersebut. Padahal jumlah manusia begitu banyak. Ya, ini permasalahan iman. Tergantung iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhir. Dan hal yang demikian tidaklah susah bagi Allah, tidaklah mustahil bagi Allah mengadakan atau menciptakan kondisi yang seperti demikian. Allah Taala. Kemudian ada beberapa faedah lainnya diambil dari beberapa perkataan Syekhul Islam. Pertama, faedah di luar daripada hadis ini akan tetapi berkaitan dengan tema kita. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, apabila pada seorang insan terdapat harta yang dia curi atau amanah milik manusia yang dia tidak menemukan pemiliknya, dia hendak mengembalikan harta orang lain. Ini saya menukil perkataan Syekhul Islam Alhamdulillah. Tapi dia ingin mengembalikan, tidak tahu pemiliknya entah di mana. Maka bagi dia untuk mensedekahkan harta tersebut kepada maslahat kaum muslimin. Mensedekahkan harta tersebut pada maslahat kaum muslimin. Yang kedua, masih daripada perkataan beliau, yaitu seseorang yang di dalam hartanya terdapat harta yang haram, terdapat harta yang halal, dan dia ingin bertobat. Pamannya dahulu dia kerja riba, kemudian dia tobat kepada Allah. Kemudian dia ingin membersihkan hartanya. Dia lihat mana hasil penghasilan ribanya, mana penghasilan halalnya. Kemudian 'asyara muslimin, bagaimana caranya? Pertama, dia berusaha batas akhir kemampuannya untuk mengeluarkan harta-harta yang haram tersebut. Dia sudah sedekahkan. Kalau seandainya dia tidak tahu mana yang lebih banyak harta tersebut, maka dibagi dua. Maka dibagi dua. Hartanya yang hasil yang haram, hasil dari sesuatu yang haram, dia keluarkan. Harta yang halal, dia ambil. Hadis selanjutnya, hadis nomor 768. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقطعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء ذلك الصحابة بن مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. Beliau berkata, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu istrinya. Di salah seorang istrinya. Dalam riwayat yang lain diterangkan yaitu di saat Rasulullah berada di sisi istrinya Aisyah. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin, maka salah seorang daripada ibu kaum mukminin itu istri Rasul yang lain. Diterangkan dalam riwayat yang lain itu Zainab binti Jahsy mengirim semangkuk makanan melalui utusan yaitu pembantunya. Jadi Zainab mengirim makanan yang dibawa oleh pembantunya. Makanan tersebut berada di mangkok kosong. Dalam terang para ulama pada zaman dahulu qas'ahnya terbikin dari kayu. Fadarabat biyadiha fakasaratil qas'ah. Kemudian Aisyah memukul dengan tangannya hingga mangkok tersebut pecah. Jadi begitu sampai makanan di rumah Aisyah, Aisyah pukul. Kenapa? Karena cemburu. Cemburu. Sekarang Rasul berada di sisi dia, di gilirannya. Kemudian ada salah seorang istri Rasul yang mengirim makanan. Tentu sebagai seorang wanita timbul rasa cemburu. Makanya dia tidak bisa bikin dengan makanan seperti demikian. Dan para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya hal yang demikian terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mereka berusaha menjadikan uzur. Apa uzurnya? Pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawab Rasulullah? Aisyah. Dia sangat cinta dengan Rasul. Yang kedua, karena sangat cemburu. Yang ketiga, hal yang demikian disebabkan karena dia masih sangat kecil. Jadi karena kurang dewasa, karena sangat besar kecintaan dan cemburunya melakukan hal yang demikian. Dan Aisyah tobat pada saat itu juga. Dan ini harus diketahui, dan ini kita dapati dengan membaca riwayat-riwayat hadis yang lain. Kemudian mangkuk tersebut pecah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mangkuk tersebut dan diletakkan lagi makanan di atas mangkok tersebut. Kemudian kata Rasulullah, kulu makanlah. makanan. Berarti makanan yang sudah jatuh diambil Rasul dan dikatakan makan. Kita ambil faedah nanti di sana insyaallah taala. Kemudian dalam riwayat yang lain terdapat tambahan kata Rasulullah, "Rawat ummukum." Ibu kamu sudah sembuh. Rasulullah ngomong kepada pembantu tersebut. Karena selain daripada seluruh kaum muslimin menjadikan istri Rasul adalah sebagai ibu, sebagaimana firman Allah, wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kamu. Makanya kita katakan kepada Aisyah ummahatul mu'minin, Hafsah ummahatul mu'minin, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ta'amun bi ta'amin wa ina'un bi ina. Jadi dapat keterangan dalam riwayat yang lain, Aisyah langsung menyesal dan dia mengatakan, apa yang harus saya berbuat ya Rasul? Rasulullah jawab, makanan diganti dengan makanan, mangkok diganti dengan mangkok. Kemudian Rasulullah berikan mangkok yang baru, mangkok penggantinya kepada pembantu tersebut, dan mangkok yang pecah berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting buat kita semua. Di antara faedah yang kita ambil di dalam hadis ini yaitu, barang siapa yang merusak milik orang lain maka dia berkewajiban mengganti dengan yang semisalnya. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bagi seorang suami bahwasanya seorang istri memiliki rasa cemburu walaupun dia adalah seorang wanita yang mulia seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau memiliki perasaan cemburu, dan disinilah dibutuhkan seorang suami yang sabar mendidik dan membina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwasanya wanita diciptakan dari dhala', dari tulang rusuk, dan dia tidak akan pernah lurus. In dhahabta tuqimu kasarta. Jika seandainya engkau ingin meluruskannya maka dia akan patah. Kalau seandainya engkau biarkan bengkok maka dia akan bengkok terus. Jadi wanita tidak ada yang sempurna. Kemudian di dalam hadis ini terdapat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk, dengan sujud, beliau juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahagiakan keluarganya, dengan berkhidmat kepada keluarganya. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud, beliau juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membahagiakan keluarganya dan berkhidmat kepada keluarganya. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana Rasulullah di rumahnya, apa jawab Aisyah? Beliau berkhidmat buat keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menjahit bajunya sendiri dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Kadang kita temukan sebagian kaum muslimin begitu pemaaf, begitu santun, begitu lembut dengan orang lain, tapi dengan keluarganya tidak. Salah kecil tidak termaafkan. permasalahan yang kecil dikasari, dan lain-lain sebagainya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat istrinya cemburu dan memecahkan mangkok yang di sana ada makanan, dan makanan yang biasanya ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali atau dua kali dalam sehari, itu barang yang mahal, tapi dipecah mangkok tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menundukkan diri tawadhu, beliau yang mengut makanan tersebut, mangkok tersebut beliau yang beresi. Sallallahu wasallamu alaihi. Ini tidak marah-marah, ayo beresi, bersih. Enggak, beliau sendiri. Dan beliau tidak lebih daripada mengatakan gharat ummukum, ibu kamu sudah cemburu. Allahu akbar. Padahal beliau seorang nabi. Seorang nabi utusan Allah, dimuliakan oleh Rabbul Alamin. Disanjung oleh para malaikat. Akan tapi beliau tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya yaitu dibolehkan bagi seorang istri untuk mengirim makanan kepada suaminya di saat dilihat istri lain. Di saat suaminya berada pada istrinya yang lain, dibolehkan. Sebagaimana perbuatan Zainab mengirimkan makanan di saat Rasulullah berada di rumah Aisyah, dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang diperbuat oleh Zainab radhiyallahu ta'ala. Faedah selanjutnya yaitu dalam hadis ini terdapat keterangan dan beberapa orang-orang ulama dari kitab-kitabnya yang saya temukan menerangkan juga bahwasanya hadis ini merupakan dalil dibolehkan seseorang memiliki pembantu. Tentunya dengan ketentuan aman daripada fitnah, menjaga aurat dan hijab. Aman daripada fitnah, menjaga aurat dan hijab dan lain sebagainya. Kemudian faedah selanjutnya yaitu menghormati nikmat Allah Subhanahu wa taala, memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada makanan yang terjatuh ke atas tanah atau ke bumi, selama dia tidak kotor, maka jangan dibuang. Nah, terdapat keterangan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada jatuh makanan, maka beliau bersihkan, kemudian beliau makan. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin yang membuang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yaitu di dalam hadis ini tidak disebutkan nama istri Rasul. Walaupun di sebagian hadis yang lain disebutkan namanya langsung. Karena dapat suatu pelajaran kenapa nama istri Rasul tidak disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, karena tidak ada faedah. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini yaitu menutup atau bagi seorang dai dibolehkan untuk tidak menceritakan pribadi seseorang apabila tidak ada faedah di sana. Jadi banyak Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin, kemudian beliau menasihati kaum muslimin, ada seseorang yang mengatakan begini, seseorang mengatakan demikian. Rasulullah tidak sebutkan namanya, tapi tidak ada faedah. Yang dituju oleh Rasulullah SAW adalah hukumnya, hukumnya hal yang demikian tidaklah dikatakan menyembunyikan ilmu. Wallahu ta'ala. Hadis selanjutnya. وعن رافع بن خديش رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وله نفقته. Barang siapa yang menanam di tanah milik orang lain dengan tanpa izin mereka, barang siapa yang menanam di lahan milik orang lain dengan tanpa izin mereka, maka dia tidak berhak daripada tanaman tersebut dan baginya nafkahnya, dan baginya nafkahnya. Kita akan terangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah insyaallah taala, yaitu barang siapa yang menanam tanaman akan tadi bukan di kebunnya, di tanah milik orang lain. Samping rumahnya ada tanah kosong, dia tanam di sana pokok. Kata Rasulullah, barang siapa yang menanam di tanah milik orang lain, maka dia tidak memiliki hak atas tanaman tersebut. Akan tetapi dia memiliki hak apa? Walahu nafaqatuh, dan baginya nafaqahnya. Apa nafaqahnya? Maksudnya itu upah dia menanam, kemudian upah dia membeli bibit atau bijinya, dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi kalau seandainya tanaman tersebut sudah berbuah, kemudian dia tidak manen, datang pemilik tanah, ini tanah saya, Anda tidak berhak untuk buat di sini. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam pada saat tersebut? Hasil tanaman tersebut milik si pemilik tanah, adapun modal dia, biaya dia, kemudian biaya dia membeli bibit, maka dikembalikan kepada si penanam tanaman tersebut. Allah Ta'ala. Nah, ini yang diwajibkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Jami' rahimahullah Ta'ala. Di samping kita tidak mungkin di sana ada khilafiyah para ulama rahimahullah Ta'ala. Dalam hadis ini maknanya jelas, tidak boleh bagi seseorang menanam di kebun atau di lahan milik orang lain. Apabila dia menanam di sana, kemudian pemilik tanah tersebut menuntut, maka dalam syariat Islam dia berhak untuk mencabut, pada saat tersebut dia berkewajiban untuk mencabut tanaman tersebut dari lahannya. Allahu a'lam. Hadis nomor 770. Wa'an Urwah ابن زبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود. هذا اسمه صحيح برواية الإمام أبو داود من جبل رواية الإمام النسائي والإمام الترمذي. dan hadis ini memiliki syawahid dari hadis-hadis yang lainnya. Makna hadis bahwasanya ada dua orang laki-laki berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka minta Rasulullah menghukumi pada permasalahan tanah yang ditanami oleh seseorang dengan tanaman korma, sementara lahan tersebut milik yang lainnya, sama dengan hadis sebelumnya. Bertanam di kebun orang, bercocok tanam di kebun orang. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwasanya lahan tersebut milik pemiliknya, dan Rasulullah memerintahkan si penanam korma untuk mencabut kormanya. Dan kata Rasulullah, laisa li'irqin zalimin haqqun. Sungguh tidaklah ada hak bagi keringat seorang yang zalim. Jadi susah payahnya tersebut tidaklah menghasilkan hak bagi dirinya. Jadi para ulama, fuqaha terangkan bahwasanya barang siapa yang bercocok tanah atau membangun bangunan di tanah milik orang lain, kemudian pemilik tanah tersebut menuntutnya, maka pada saat tersebut wajib baginya untuk mencabutnya. Dan pemilik tanah tidak dihukumi apapun mengenai hal yang demikian. Hadis yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. ليس عبد يمولي أبو بكر بيع من الحال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda di saat beliau melakukan khutbah pada hari Nahar di Mina. Pada hari Nahar di Mina, kata Rasulullah, sungguhnya darahmu, hartamu haram atas kamu sebagaimana haramnya hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di saat Hajjatul Wada', haji perpisahan. Di saat kaum muslimin berkumpul terbanyak semasa Rasulullah hidup. Kalau timbul pertanyaan kapan kaum muslimin berkumpul terbanyak di masa Rasul, itu di saat Hajjatul Wada'. Pada saat tersebut Rasulullah mengatakan, sungguhnya darah kamu haram. Maksud darah haram tidak boleh ditumpahkan. Harta kamu haram, tidak boleh diambil. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari Mina, dia menahap pada hari penyembelihan, itu pada tanggal 10 Dhul Hijjah, pada hari Idul Adha. Pada hari ini, pada bulan ini, itu bulan Dhul Hijjah, dan dia adalah termasuk adalah Ashurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan pada negeri ini, yaitu negeri tanah suci. Makanya masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu keagungan dan kemuliaan pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah Allah berfirman, minha arba'atul hurum, kata Allah. Kemuliaan juga di Mina, dan dia termasuk daripada negeri yang disucikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di kota Mekah. Kata Rasulullah, wallahi, Rasulullah, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walau la anni ukhristu minki ma kharaj. Demi Allah, engkau ya Ka'bah, engkau ya Mekah adalah bumi Allah atau negeri Allah yang terbaik dan negeri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saya tidak diusir dari kota Mekah, maka saya tidak akan keluar daripada kota Mekah. Dan ini adalah salah satu keutamaan Nabi Allah tanah suci Mekah. Makanya beramal di sana sebagaimana terdapat keterangan dalam beberapa hadis yang lain, maka pahalanya dilipat gandakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita semua di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, maka ia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari saya dan syaitan. Selanjutnya kita buka pertanyaan dengan tertulis. Pertanyaan dengan tertulis sebagaimana biasa. Apa yang bisa saya jawab, insyaAllah. Apa yang tidak bisa saya katakan, Allahu a'lam. Dan juga kalau kebanyakan pertanyaan, mungkin saya jawab cuma beberapa pertanyaan saja. Thank you. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, dari dalil-dalil tentang tertolaknya bid'ah, manakah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam permasalahan agama? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas menerangkan hal yang demikian, bahwasanya bid'ah yang dilarang dalam agama yaitu bid'ah yang dilarang yaitu bid'ah di dalam permasalahan agama, bukan bid'ah di dalam permasalahan dunia. Apa dalilnya? Sabda Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam permasalahan kami ini. Apa yang dimaksud dengan permasalahan kami? Yaitu permasalahan yang Rasulullah diutus untuknya, itu permasalahan agama. Karena kalau seandainya dalam permasalahan dunia, Rasulullah tidak mengatakan dalam permasalahan kami ini, itu permasalahan seluruh manusia, tapi tidak, dalam permasalahan kami ini, itu permasalahan agama. Ma laysa min, sesuatu yang tidak berasal darinya, maka dia ditolak. Jadi bid'ah yang dilarang dalam agama di dalam permasalahan agama. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menerangkan agama, dan bukan diutus untuk menerangkan permasalahan-permasalahan dunia. Makanya tak kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kebun kurma, kemudian Rasulullah berpendapat ini sebaiknya kurmanya diginiin, bukan begini caranya. Lalu sahabat tersebut patuh. Rupanya begitu panen, hasilnya malah lebih menurun. Karena Rasulullah dilaporkan, Rasul, kok kemarin ngomongnya begini? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena lebih tahu dalam permasalahan dunia. Makanya sering orang salah dalam memahami bid'ah, karena dia tidak tahu perbedaan antara bid'ah dalam agama dengan bid'ah dalam permasalahan dunia. Apa perbedaan antara rukun dan syarat dalam suatu ibadah? Ini permasalahan usul fiqh dan menerangkannya butuh waktu panjang, tapi saya contohkan saja. Kalau rukun dalam sholat, contohkan, tertinggal, maka bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau syarat, maka sholatnya batal, namanya dia sholat tidak menutup aurat atau sholat tidak menghadap ke kiblat dan lain sebagainya. Bagaimana hukum menanam menanam taman di tanah saudara yang dia secara isyarat membolehkan? Ini dibolehkan. Dibolehkan ya dibolehkan. Berarti dapat izin. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan di belakang. Apabila saya telah mengambil suatu benda yang bukan hak saya, maka saya sadar itu salah dan berniat mengembalikannya. Maka apakah saya harus mengatakan kepada orang tersebut kalau saya yang mengambil barang miliknya? Saya khawatir akan merusak hubungan persaudaraan jika diberitahu kepadanya. Atau saya kembalikan benda tersebut dengan diam-diam? Enggak, dia harus mengembalikan dan dia harus minta maaf. Karena dia harus minta ridho saudaranya. Minta ridho yaitu pertama dia minta maaf dalam mengambil barang, yang kemudian barangnya dikembalikan. Dua hal yang harus dia tunaikan. Dan semoga Allah tidak merusak, dan semoga Allah menentukan hal yang demikian tidak menjadikan rusak persaudaraannya. Suami saya pengangguran atau belum kerja. Terpaksa saya bekerja sebagai PNS. Setiap kerja mau tidak mau ikhtilat dengan yang bukan mahram. Apakah dosa ikhtilat itu saya yang tanggung atau suami yang tanggung? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taziru wa ziratu wizra ukhra." Seorang tidak dilimpahkan dosa orang lain. Sebagai seorang yang sudah berakal, sudah tahu hukum syariat Islam, sudah tahu kaidah-kaidah Islam, sudah belajar, sudah menuntut ilmu dan sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan menanggung dosanya. Di samping mungkin juga suaminya berdosa karena membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, dan suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pada saat seperti demikian, seorang wanita hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha mencari penghasilan dan berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya rezeki yang halal. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Allah akan berikan jalan yang keluar. Kemudian, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan rezeki dari sesuatu yang dia tidak menduganya. Allah Akbar. Sekarang buktikan ketakwaan dan tunggu janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Orang yang ketinggalan berjamaah di saat imam sudah rukuk, apakah masih terhitung dapat rakaat makmum tersebut? Ya, dan dia masih dikatakan dapat rakaat berdasarkan hadis Abu Bakrah yang beliau mendatangi imam dalam keadaan rukuk, dan dia mendapat satu rakaat. Kalau memberi tanah satu jengkal untuk jalan, balasannya apa Ustaz? Jangan satu jengkal. Tentunya ma'asyiral muslimin, dia akan mendapatkan pahala. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Makin banyak seseorang yang mempergunakan jalan tersebut, maka makin banyak pahala yang dia dapatkan. Allah Maha tahu. Sering terjadi ada ranting pohon yang masuk di pekarangan orang lain. Pertanyaan, apakah buah pada pohon yang masuk di pekarangan kita dapat langsung memilikinya dan mengambilnya? Memang ma'asyiral muslimin, secara hukum Islam demikian. Ada dua sahabat Rasulullah SAW yang pernah berselisih mengenai hal demikian. Rasulullah bolehkan bagi dia untuk mengambil buah yang ada pada lahan tanahnya. Ini secara hukum Islam. Tapi seorang harus melihat dan dia bijaksana. Karena tidak semua orang paham dengan hukum Islam. Kalau seandainya karena ingin mendapatkan satu buah, menimbulkan sengketa tujuh turunan umpamanya, menimbulkan permasalahan yang panjang, maka sebaiknya dia mengambil jalan yang lebih selamat dan hendaklah dia zuhud dari apa-apa yang ada pada manusia. Allahu a'lam. Saya memiliki karyawan yang sepengetahuan saya tidak melakukan sholat, sedangkan saya sudah memberikan nasihat, apa yang saya lakukan selanjutnya? Ya, nasihati terus. Nasihati terus. Dan sabar dalam menasihati. Allah a'lam. Bolehkah mengakikahkan anak laki-laki dengan satu ekor kambing dikarenakan tidak mampu? Jawabannya boleh, karena akikah itu sendiri tidaklah wajib hukumnya. Wah. Dalam pertemuan terdahulu, tetangga boleh menancapkan kayu atau paku ke dinding kita. Tapi tadi ada keterangan, cabang atau daun tanaman kita tidak boleh menyeberang ke tanah orang lain. Ya, tidak ada pertentangan di sana. Jadi kalau seandainya dia punya dinding dan dinding rumahnya tersebut di batas tanah, di batas sana, bukan masuk ke tanahnya, tapi di batas sana. Maka bagi tetangga boleh dia menancapkan kayu di sana atau merubahkan kayu di sana, itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya tetangga tersebut sudah masuk ke lahan tanah kita, maka itu tidak boleh. Dan ingat, hal yang demikian selama masih berada di batas tanah. Allahu a'lam. Dan tidak ada pertentangan di sana. Di negara Indonesia dinyatakan kepemilikan tanah dengan sertifikat A, B, C. Saya nggak bacakan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang menggarap tanah negara, tanah desa, atau yang lainnya yang belum ditetapkan oleh pemerintah? Allah a'lam. Saya nggak tahu undang-undangnya. Allah a'lam. Secara hukum umum, seseorang wajib tunduk dan taat kepada pemimpin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Bolehkah kita memakan tanaman yang tanahnya telah diwakafkan? Kalau diwakafkan kepada kita, maka kita boleh makannya. Bagaimana jika uang yang ditemukan di jalan sebanyak 1 juta yang tidak diketahui pemiliknya? Uang tersebut tetap diinfakkan semuanya atau cuma 25%? Ini ada pembahasan khusus nantinya insyaallah bab luqafah. Insyaallah taala. Ada satu bab khusus mengenai hal ini. Pada salat sunat pada sebagian sholat sunnah disunatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Bolehkah diganti dengan surat yang lain? Jawabannya boleh. Itu cuma menunjukkan afdal dan boleh diganti dengan surat yang lainnya. Ustaz, apakah sama cara pencucian harta yang karena riba dengan karena mencuri? Saya enggak setuju dengan istilah pencucian harta yang ada bertobat daripada harta yang haram. Karena ada orang yang demikian, jalan terus ribanya, di akhir tahun cuci harta. Tapi ribanya enggak berhenti. Ini enggak boleh. Tapi dia tobat dari riba, kemudian harta tersebut, harta yang dia hasil dia dapatkan daripada riba, dia bersihkan atau dia wakafkan untuk maslahat kaum muslimin. Bagaimana sebenarnya adat makan dan minum berkaitan dengan makanan atau minuman yang dalam keadaan panas? Apa benar tidak boleh ditiup? Benar. Dan Rasulullah SAW malah melarang seseorang bernafas di saat dia minum. Allahu a'lam. Kapan waktunya bagi yang masbuk untuk mengulang rakaat yang tertinggal? Di saat imam sudah salam, dia bangkit dan dia menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Allahu a'lam. Apa saudara tiri itu mahram? Berarti apa? Saudara tiri maksudnya apa ini? Saudara sebapak atau saudara seibu, dia adalah mahram. Atau saudara sebapak dan seibu, dia adalah mahram. Kemudian apakah paman tiri ibu termasuk mahram? Paman tiri. Paman tiri dari ibunya mungkin. Hmm? Allah Alam, saya enggak bisa bayangkan. Bagaimana hukum menjual buah yang ada di atas pohon? Ini pernah kita bahas. Di dalam jual beli harus jelas ukurannya, harus jelas buahnya, harus jelas beratnya, dan harus serah terima dengan jelas. Ana pernah meminjam batu bata dan pasir. Setelah ana mau mengembalikan, ternyata orang tersebut minta diganti uang. Dan dalam akad tersebut tidak ada kesepakatan jumlah uang. Soalnya orang tersebut tidak mau menyebutkan jumlah atau terserah. Dan bagaimana sikap ana, sikap yang ana ambil? Dia harus terangkan pertama, kalau dia minjam tersebut, dia minjam madmunah atau muaddah. Dan pelajaran untuk kedepannya, kalau seandainya dia meminjam, harus jelas bagaimana cara dia menggantinya. Wah. Ustaz, bolehkah bekerja sebagai notaris? Allah alam, saya enggak tahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.